الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Porque mas monggo wae fokus ngaji. Terus semua sarana untuk yang tidak hadir di majelis itu kita pertimbangkan pada level kedua. Yang level pertama tentu yang nopo hadir. Aja kaya wong saiki sing hadir ra tenanan demi yang tidak hadir. Kualik nopo. Jadi liubal liwa syahid mingkumul khaib. Yang hadir itu harus yang serius. Nanti kalau paham kamu serius baru boleh menyampaikan sama yang apa? Khaib. Al-qaulu salisu amu ini leres sih. Al-qaulu salisu itu pendapat sing ketiga iku ngene, anna awwala ma nazala iku al-fatihatu fatihah. Pertama sing turun iku fatihah. Iki wau dalile napa? Awalan nabi dadi nabi niku mun disuruh salat. Kan gak kebayang salat tanpa napa? Tanpa napa? Fatihah. Berarti otomatis fatihah itu awwalu ma napa? Nazala. Al-Qaulu Rabi'u anna awwala ma nazala iku bismillahirrahmanirrahim. Sak temne kawitane perkara nazala kang tumurun apa mau iku bismillahirrahmanirrahim. Wa hunalika lan ing dalem kono-kono panggonan aku alon te pira-pira pendapat ukhra kang liya fi awwali ma ing dalem kawitane perkara nazala kang tumurun apa mau. Wa qulu dalika utis kabehane mengkono-mengkono kabeh iku layas butuh ora tetep apa dalik min nahiyatis sanati saking sisi sanad. Lawa in sokha umpama sah apa ikilah dalik min haitsu sanad fayuta awwalu mongko den takwil apa dalik bi anna makna awwalima kelawan makna sak temne kawitane perkara nazala kang tumurun apa ma iku ala hadfi min ing atase buang min. Jadi setiap ada sahabat atau tabiin ngendikan awwalu ma nazala kada maknane napa ay min awwalima nazala ala hadfi min ing atase buang napa min ay in ay min awwali ma nazala iku setengah saking kawitane perkara nazala kang tumurun apa ma. Carane nak wil sepundi dari sekian pendapat awwalu ma nazala itu kada sing sitok muni kada awa ilu makhsusatun ay hadhihi awa ilu makhsusatun yaiku ditakwil sebagai sing awal makhsusatun kang khusus kang tertentu. Awaluma ate kawitane perkara nazalan kang tumurun apa ma bi Makkah ana ing kota Mekah iku Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Awaluma ate kawitane perkara nazalan kang tumurun apa ma bil Madinati ana ing Madinah iku Suratul Baqarah iku surat Baqarah. Wa qila lan tidawana apa wailul lil mutaffifin. Pertama turun ning Madinah iku wailul lil mutaffifin. Awaluma nazala fil qital utawi kawitane perkara nazala kang tumurun apa ma fil qital ing dalam bab perang iku udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Awaluma nazala fi sya'nil khamri utawi iki bab terangno kawitane perkara nazala kang tumurun apa ma fi sya'nil khamri ing dalam masalah arak. Yas'aluna ka anil khamri wal maisir iku yas'aluna ka anil khamri wal maisir. Awalu suratin utai kawitane surat nazalat kang unzilat kang denturono apa surat fiha kang iku tetep di dalam surat sajdatun utawi sujud sajda an-najmu utawi surat an-najm utawi iku an-najmu surat najm rawahul bukhari. Awalu mati kawitane perkara nazalat kang tumron apa mafil atimati ing dalam masalah pakanan di Mekkah ta ing dalam Mekkah iku kulla ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman. Wa bil madinati ing dalam Madinah innama harrama alaikumul maitah ngene ku ayat innama harrama alaikumul maitah. Terus kula terangaken iki penting sekali sing kedah njenengan fahami. Jadi ulama itu bisa berdebat tentang awwaluma nazala napa awwaluma nazala. Tapi kita tidak penting ikuti debat itu khasnya ulama. Tapi sebetulnya ada solusi. Solusinya itu mirip seperti awaluman amanah nggih, mirip awaluman apa? Amanah. Sekarang jenengan angen-angen nggih. Nabi ketika dapat wahyu pertama, saya ulang lagi ya, Nabi ketika dapat wahyu pertama, itu kan semua tareh sepakat. Pertama sing dikandani Kanjeng Nabi Khadijah. Sinten? Sayyidah Khadijah. Pertama beliau komunikasi, beliau manja sebagai seorang suami sampai ngendikan dathiruni, dathiruni, zamiluni, zamiluni. Seperti yang saya terangkan kemarin, domir jama' itu karena Khadijah bismil ahli, makanya pakai mukhotob jama' apa? Mudzakkar. Harusnya kan zamilini, zamilini. Kalau pakai standar apa? Nahwu mukhotobah mufrodah.

Lah engko nak ayu ambek ganteng sing gawa bojone ngenes. Wah, nyoro aku. Bojoku elek, bojoku kan. Jadi ini kan ajang masalah memang menurut saya itu. Ayo jajal, terus piye jajal iki? Kowe ngono ta ora kira-kira teko resep. Kowe ora usah sok saleh biasa wae. Nah itu dulu ada sahabat atau tabi'in namanya Muhammad bin Jazaa' Az-Zabidi. Ini yang diceritakan Imam Ghazali. Muhammad bin Jazaa' Az-Zabidi. Itu beliau ngendikan gini, sama saya hafal kalimatnya. Ini ada di Ihya. Yu'jibuni minal qurra kullu taliqin mithaq. Fa ammal ladzi talqahu bi abusin wa yalqaka fa ammal ladzi talqahu bi bisrin wa yalqaka bi abusin fala aktsarallahu fil muslimin. Saya itu paling suka sama orang alim, qurra dalam bahasa ulama dulu itu orang alim. Kemudian era sekarang qurra itu yang ahli apa? Quran. Dulu enggak qurra itu siapa saja orang alim disebut apa? Qurra era dulu ya. Jadi bahasa itu yang alami peralihan. Saya itu suka kalau ketemu orang alim itu yang suka guyon, suka ceria. Jangan sampai kamu sebagai orang alim itu kata sahabat ini, orang ketemu kamu senyum karena suka ketemu orang alim. Kamu merengut karena apa ya, jebule mau ketemu tok gitu, tidak melakukan penghormatan yang semestinya. Artinya gini, orang bodoh kalau ketemu orang alim biasanya yu'addi haqqal alim, memenuhi standar haknya orang alim, yaitu nyucup hormat. Tapi kita sebagai orang alim kadang kumaluhur, sinis. Intinya Sayyid Zabidi itu ngendikan apa, siapa tadi, Muhammad bin Jazaa' tadi ngendikan, jangan begitu. Sama kita dengan anak kita juga seperti itu. Anak kita latih sopan, ambil bapak boso, ngekei bapak tangan kanan dan seterusnya. Kemudian kita seenaknya saja kadang ngasih anak kita dengan tangan kiri. Seakan-akan kita tidak punya kewajiban sopan sama anak. Kita kalau di jam makan anak kita tidak makan ngamuk, wah ya mangan kok ramangan gitu. Kita sendiri demi rokok jam mangannya terlambat. Itu kata saya apa Muhammad bin Jazaa', itu tidak fair. Itu berarti kamu yastaufun, kalau hak kamu yastaufun minta dipenuhin ke orang lain. Yuksirun. Makanya saya ulang lagi, wahada mizanul adil, apa wahada mizanul adil. Itu tidak hanya fil makil wal mauzun, tidak hanya masalah timbangan dan apa takaran, tapi fil ahwal asyakhsiyah, fil ahwal al-istimaiyah, di perilaku pribadi maupun perilaku apa sosial. Kita harus fair. Kalau yastaufun ya staufun semua, apa kalau yastaufun ya artinya kalau kita kulaan ya ingin 1 kilo itu penuh, tapi kita menjual juga 1 kilo penuh. Kita menuntut orang lain baik sama kita, diri kita juga harus tertuntut baik sama orang lain. Itu wahada mizanul adil. Ini apa? Adil. Bon kula tresno. Yas awwaluma nazala fil qital udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum dzulimu. Ini jelas ya, bahwa orang Islam itu boleh perang syaratnya ada 2. Ya, syaratnya ada apa? 2. Yuqatalun, kita diperangi. Paham ya? Kedua, ada rekod kita dizalimi. Tapi kalau kita diperangi tapi tidak dizalimi, kita tidak boleh. Jangan hanya atas nama agama kita perang. Jadi syaratnya 2, harus yuqatalun dan zulimu. Loh gitu, misalnya ini. Hamdani ku ketemu wong Eropa bojone wayu. Terus sampai Hamdani diculik bojone. Terus wong Eropa merangi Hamdani. Iku zulimu tanda. Enggak boleh terus Hamdani, ayo perang aku wong Islam dimusuhi wong Eropa. Orang ngono le dul, delunge gowo bojone mesti wae di. Enggak boleh terus dekne kampanye, aku ustaz dimusuhi wong Eropa. Ya ora iso ngono, dekne dolim apa? Paham ya? Ana maling muslim nyolong alpate Cina misalnya. Terus bareng Cina nih ngejar-ngejar. Aku Islam kutu buat bela ya rai soleh tul tulung kueku. Kueku udah lama gitu tadi. Faham ya? Berarti kayak diperangi nih kue atas nama agama atas nama nyolong alpat. Faham ya? Mau Hamdani dikejar-kejar orang atas nama Islam dan atas nama nyolong bucu. Dong. Ya. Jadi syaratnya kue yuqatalun dan zulim. Jadi kita dibolehkan perang itu posisi kita diperangi dan posisi kita di dizalimi. Itu aturan, ya ora iso to kowe bela wong Islam sing misale ono wong Islam korupsi. Dalam anggota KPK misalnya non muslim, terus kowe demo. Wah, ini non muslim nangkep muslim. Yo ngukure ra ngono. Ngukure iku aparat negara nangkep koruptor, ya ora ngono. Wah, ngono nyoro repot. Ini non muslim nangkep menteri agama. Misalnya zaman dulu yang

Fakodo surat lihadal Yahudi. Yo wes kowe sing menang, pancen pedang uwekmu. Si Dinali ku gak ngamuk mbek surat. Sotak ta asopta. Yo ke bener, pancen yo ngono aturan hukummu. Si Dinali kaya apa? Semantune Rasulullah, alim-alim tiyang. Per sidang. Ayo. Kaya apa? Coba aturan hukum kaya apa? Misalnya Hamdani betul jam kula niki terus ana seksi. Kowe bener Hamdani kan al-qaulu qaulu sahibil ya kalau enggak ada seksi. Wah. Ini bar sidang bar pertenan. Siti Nadi ya santai asopta kamu benar sore. Wong Yahudi ini sing tangisan. Nangis. Bihada tapu musamawatu wal ardu. Gara-gara Islam langit bumi jek utuh. Mergo doa nangis terus masuk Islam. Iya aku ya nyolong, ajane ya konangan, tapi aku ngerti nak seksi kita ora cukup. Nangis. Sidin Ali ya fair ketika Yahudi ini masuk Islam, ya pedang itu gue seneng pek. Kayak apa Islam itu mengajarkan? Saya ini gak wabih sentimen, emosi. Kayak apa? Luar biasa. Ya, karena tadi Sidin Ali tahu konstruksi hukum Islam memang seperti itu. Kalau anak itu gak boleh jadi saksi. Dan ketika ada saksi, al-qaulu qaulu sahibil ya. Kok sampean kan do ketunan. Ya aku tetap yakin itu ketumu. Senajan to kancamu ngerti iku gasapan. Tapi kan al-qaulu qaulu sahibil ya. Nah pedang iku wis digawang Yahudi, dene ngerti. Iku nunjukno nek Yahudi mulai dhisik belajar hukum Islam. Dene semua ante sidang ku santen, dene ngerti konstruksi hukum Islam itu saksi harus dua dan ndak boleh dari A. Nah. Dan ketika ndak ada saksi yang dibenarkan yang megang barang. Nantinya gini ya, makanya melawan orang Yahudi kudu hati-hati. Mungkin ini mempelajari kita, tapi kita tidak mempelajari mereka. Orang Yahudi orang pinter, ya. Tempat sudah orang pinter yang Yahudi. Ben sampean tertarik pinter, tapi aja niru Yahudi ini niru. Itu kalau ada sayembara, kon debat baik Kanjeng Nabi, gua ngomong kafir mesti nyewa orang Yahudi. Mergo logika yang terbangun itu pancen luar biasa. Wis biasa debat. Jadi tahu iku lho tinggone ayat apa wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Antar mereka orang sesat itu saling memberi inspirasi trik untuk melawan kebaikan. Iku Yahudi disewa jek sekali-kali Muhammad itu debat sing kira-kira dekne klepek-klepek. Wong Yahudi oke saya teko ning Kanjeng Nabi. Dan Kanjeng Nabi itu kagungan sifat sing mboten mungkin cangkem elek. Cara kowe penak. Kowe kan gak perlu sopan wong ora nabi. Ya ora perlu bener wong ora maksum. Problemnya nabi itu kan harus bener terus. Takoke yo lugu nabi tiyang apian. Mat, aku pe takok. Nak wedhus mati sing mateni sapa? Wedhus batang. Ya sing mateni Allah. Pancen nak batang mati kan sing mateni Allah. Agamamu ku aneh, Mat. Sing dipateni Allah orisinil haram, sing lewat tangan-tangan manusia malah halal. Ini lucu mah, agamamu aneh. Piye gitu. Cara kue ngalami iku kan, yo ono pangan dhewe nuntalen ngono kan. Tapi Nabi kan enggak mungkin seperti itu. Karena Nabi lam yakun fahisan wala mutafahisan. Nabi enggak mungkin kan ngentikan elek. Mulane aku dadi sahabate kowe kudu sing makili mau, cangkem elek. Karena Nabi enggak mungkin. Makanya sahabat kalau ketemu gini, barno Nabi kalau bacok ya. Merkarane Umar pirsa, Nabi ku gak mungkin ngendikan elek. Jari Umar aku wae lah. Oh, baleni nah ngomong. Dadi lan kula bolak-balik matur, nek aku bela Islam cangkem elek aku wae. Mergo Nabi gak mungkin ngendikan elek. Wis masyhur Nabi kalau dikecewakan orang ya mental karena Nabi harus maksum. Biasanya sing ngendikan kuasar ya Umar terus beberapa sahabat. Saya ini lebih gampang, santriku ini kan juara lah, rasa diwarai wes. Lumpo mau kue jadi kiai, ngalami seperti itu, Pak Yai, batang itu sing mata ini Allah langsung, kok haram, sing disembelih menuso halal, padahal kelakuan penyembelih kan rakaru. Cara kue jadi kiai kan gampang, yo wes kono pangan kue, lah yo nak batangku halal yo pangan. Entah no, tak peno tapi. Tapi Nabi kan enggak mungkin ngendikan seperti itu, kasar seperti itu karena Nabi maksum. Beliau fi makarimil akhlak, ahsana nasi khalqau wa khuluqau. Baik fisiknya ya terbaik, apa? Akhlaknya terbaik. Itu Yahudi.

Wong Yahudi. Wong Yahudi ini santai, mereka ngerti. Santai. Syahadatul wahid la tuqbal. Kira-kira aku tahu pasangan nang ngerti manane kira-kira. Artinya yo santai wae. Lehibate Suraj sebagai Suraj itu sebagai pengadil qadhi padahal diangkat Sayyidina Ali. Beliau ya pakai standar fikih. Hebatnya Sayyidina Ali ketika diputuskan kalah itu ya tidak nyesal sama sekali karena sesuai aturan. Kayak apa insofnya orang-orang dulu, panutan-panutan kita kayak apa insofnya? Insofnya itu kesadaran terhadap kebenaran. Kayak apa? Saya iki cara kula kesinggung Mbak Hamdani ngamuk tenan. Mulane kula tak latih ngamuk ben niru wali-wali ini. Kula sebagai kiai sering dimangkelno sih. Tapi ya latihan sabar ben cepet dadi wali tetep. Karena tadi dawuh apa Sayyid Jabba, apa Muhammad bin Jazak tadi banyak orang itu memenuhi standar sebagai orang bodoh mek wong alim ketemu yang nyujub hormat noto sandale tapi kita sebagai orang alim tidak memenuhi standar sebagai wong ngalim kadang malah tahkir menyepe itu kan ibarat koyo menen kok sering guyon koyo kowe ketemu wong ayu kiai ketemu ayu repot wong ayune delok wong alim ibadah. Kue dulu wong ayu tetep dosa. Ngene lara-larane wong dadi wong alim. Ning bab iki. Lah sing repot nak koyo aku lu ngaji mbek sampean. Sampean dulu aku ibadah, dulu sampean yo ora roh. Tapi niku pancen kulo nate ketemu kiai wong alim seneng guyon. Nyoro hak dadi kiai. Wong ayu dulu wong alim hukume ibadah. Wong alim dulu wong ayu. Sing muni kuwi lho aku. Jadi memang tantangan itu. Kayak kalau pesen gitu, pokoknya nak ono ngaji, ku nganggu sanad nazil. Sanad nazil itu yang dekat ke kita. Karena yang dusuana itu kita tidak pernah tahu mahmalnya apa, ya mahmalnya. Kayak tadi ini, kue nak nuruti takrib, nuruti bajuri itu yo. Bahman malah nanti ngendikan tentang kulo. Niki kisah nyata. Kue ngepasno kitab teman-teman ya malah koyo ora NU. Jadi. Dulu saya itu iskal. Tapi ternyata betul. Fathul Mu'in itu ngeritik enggak sholat nisfu Sya'ban? Ngeritik. Iya enggak? Siapa yang setengah hafal Mu'in? Itu ngeritik sekali sama sholat nisfu. Tapi kita sebagai muridnya Mbah Mu'in, muridnya Mbah Turekhan, muridnya guru-guru kita lah. Kita di Kudus, muridnya Mbah Saroni, muridnya Mbah Arwani. Guru-guru kita punya tradisi sholat. Itu enggak apa-apa. Adalah yang dibaca Mu'in. Mu'in ngendikan wiridan ba'da sholat, Mu'in ngendikan sirron apa jahron? Sirron jelas. Tapi kita adatnya jarang. Jadi mulai dulu kita ini biasa kitab yang kita pegang ya tetap Mu'in. Tapi dalam banyak hal ya kita tidak ikut. Apa? Tidak ikut. Karena kita melihat ahwalul masyayikh. Apa melihat ahwalul masyayikh. Kayak sampean mbek misanan niku ajnabiyah ta ora? Ajnabiyah misanan oleh dirabi berarti tidak mahram. Berarti kena misanan tangannya wudu ta ora? Wudu. Tapi guru-guru kita biasa jagungan mbek misanan. Tapi tentu nak demek ya tetap wudu. Tapi artinya enggak se-ekstrim sama ajnabiyah yang lain. Mau cocok terus kowe pepe ketemu misanan ini ajnabiyah terus melayu diundang Mas apa ning ndi? Ngumerem haram. Sakjane cara hukum iya, pemene nak misananmu ayu. Enggak umume wong mbek misanan itu kan kayak dulur. Kita fair secara fikih ajnabiyah. Iya, gue nak demek yo batal. Tapi guru-guru kita, yo tentu, ya nak demek batal tentu. Tapi adatnya tetap tidak sepersis ajnabiyah. Karena ya mulai dulu IPIP, ayo IPM itu mahram apa enggak? IP ya, dulu ribu ju. Enggak kan? Ajnabiyah. Tapi secara adat, wong IP kan rodok biasa. Tapi aja terusak kamar maksudnya ngono-ngono. Maksudnya rodok biasa itu coro. Kadang ya mapak, kadang ya mbok nak gojeno ora ana contone kok nganti gojeno sokoe mergo nak mobil kan iso ngarep mbek nguri iki contone sepeda motor wah parah iki nak pas mbayune elek adik ayu apa ora kowe ndonga mbayune mati enak sampean aja contone aja gojek mobil oh enak karena ndak semua orang soleh koyo aku koyo Hamdani bahaya iki. Enak contohnya aja gonceno mobil. Enak aja gonceno bahaya. Kan akeh kan sing mbok rabi kuwelek terus wae coba yo nadike.